Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwanafiddin azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-1151. Qala rahimahullah wa anhu wa an ibn Umar radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala aqwati mimbari layantahiyanna aqwamun an wadihimul jumu'at au layahtimannallahu ala qulubihim thumma layakununna minal ghafirin. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah dan juga sahabat yang mulia Ibn Umar radhiyallahu anhum, bahwa sesungguhnya keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas tiang mimbarnya. Hendaknya orang-orang itu meninggalkan dan menghentikan kebiasaan mereka meninggalkan Jumatan, atau jika tidak mereka lakukan, Allah Ta'ala sungguh akan menutup hati mereka. Kemudian mereka menjadi golongan orang-orang yang lalai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah di atas mimbar Jumat melihat ada beberapa kaum yang tidak ikut Jumatan, maka beliau mengingatkan para jamaah bahwa tidak Jumatan itu menyebabkan Allah Ta'ala murka, menyebabkan Allah Ta'ala menutup hati mereka dan menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang lalai. Waliyadubillah. Di sini menunjukkan bahwa hukum Jumatan bagi laki-laki yang tidak ada uzur syar'i, hukumnya wajib dilaksanakan di masjid 2 rakaat. Nah, karena meninggalkannya ada ancaman yang keras, berarti melaksanakannya itu apa? Hukumnya wajib. Karena kalau meninggalkan sesuatu yang tidak wajib, enggak pakai diancam. Yang kedua, di antara tanda kemunafikan ialah meninggalkan Jumatan tanpa ada uzur syar'i. Dan jika dilakukan secara terus-menerus menyebabkan hati orang itu ditutup dan menjadi orang-orang yang lalai. Di sini dijelaskan oleh para ulama divonis kafir. Kalau meninggalkan Jumatan tadi dengan menentang kewajiban Jumatan, enggak semata-mata karena malas, maka para ulama ijma sepakat orang ini kafir keluar dari Islam karena menentang kewajiban sholat Jumat. Tapi kalau meninggalkannya ini karena bermalas-malasan, maka pendapat jumhur ulama orang itu kafir ashghar, melakukan kekufuran kecil yang dosanya lebih besar daripada kemaksiatan biasa. Nah, sebagian lagi menyatakan kalau dilakukan terus-menerus, tidak Jumatan secara terus-menerus, enggak pernah sama sekali, maka hukumnya besar, kafir akbar. Nauzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya hadis yang ke 1152. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian mendatangi Jumatan, maka hendaklah dia mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa bagi yang Jumatan, maka disyariatkan mandi Jumat sebelum Jumatan. Adapun hukum mandi Jumat untuk yang ikut Jumatan diperselisihkan oleh para ulama antara sunnah muakkadah dan wajib. Di antara sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan itu sudah menghampiri wajib, mendekati wajib, dan yang jelas-jelas menyatakan apa ini? Wajib. Maka prinsip kita, jika suatu perkara diperselisihkan antara sunnah dan wajib, maka kita tidak boleh bermudah-mudahan untuk meninggalkannya. Harus perhatian, harus benar-benar ketat melaksanakannya. Barakofikum. Bagaimana kalau seandainya yang berpendapat mandi Jumat itu wajib, kemudian orang ini tidak mandi Jumatan tapi ikut sholat Jumat, apakah sholat Jumatnya sah atau tidak? Jawabannya sah. Mandi Jumatan itu kewajiban tersendiri. Jumatan itu kewajiban tersendiri. Artinya mandi Jumat itu bukan syarat sahnya sholat Jumat. Begitu, ya. Sehingga kalau dia cuma wudu saja, kemudian ikut sholat Jumat, maka sah. Nah, kemudian para ulama menjelaskan bahwa mandi Jumat ini tidak seperti mandi biasanya, tetapi mandinya seperti mandi janabah, yaitu membasahi tubuh secara keseluruhan dari ujung rambut sampai ujung kaki harus basah. Nah, karena mandi Jumat ini disebutkan secara khusus, berarti ini mandi khusus. Nah, mandi khusus itu biasanya mandi janabah, ya. Walaupun dia tidak junub, tapi mandinya seperti mandi apa ini? Janabah. Jadi harus disiram semua tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana kalau seandainya dia ada udur, safar, atau sakit, sehingga enggak sholat Jumat, tapi sholat duhur, 4 rakaat, apakah dia tetap diwajibkan mandi Jumat? Jawabannya tidak wajib. Kewajiban itu terkait dengan idza jaa ahadukumul jum'ah, mendatangi Jumatan. Tapi kalau dia mandi dengan niat mandi Jumat sepekan sekali dengan mandi seperti mandi janabah, maka dia mendapatkan keafdolan. Nah, dapat sunnahnya. Tapi termasuk kaum wanita kalau mau mandi Jumatan, walaupun enggak Jumatan di masjid, ya, mandi Jumat khusus Jumat, mandinya lebih rata daripada biasanya, maka dapat keutamaan sunnahnya mandi pada hari Jumat. Baik. Kemudian kapan mandi Jumatan bagi yang mau Jumatan itu? Apakah harus ketika akan berangkat Jumatan ataukah boleh sepagi mungkin? Jawabannya boleh sepagi mungkin. Yang penting belum pergi Jumatan. Tapi yang lebih afdol itu mendekati Jumatan. Karena semakin dekat dengan Jumatan, itu semakin naam, seger, terhindar dari bau yang tidak sedap yang ditimbulkan setelah mandi dengan jeda waktu Jumatan, ya. Kalau mandinya setelah sholat subuh, terus habis itu kemudian bersepeda, atau olahraga, ya, nah, ini menyebabkan bau badannya menjadi tidak sedap lagi. Padahal di antara hikmah disyariatkan mandi Jumat itu agar bersih dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap karena sedang dalam acara kumpul bareng kaum muslimin, ya, sepekan sekali. Jadi kalau kumpul-kumpul bareng itu memang disyariatkan untuk mandi, ya. Nah, karena enggak cuma jamaah manusia yang terganggu dengan bau badan kita, tapi juga jamaah malaikat yang hadir saat itu. Nggak, mandinya benar-benar yang bersih. Hadis berikutnya yang ke-1153. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ghusl Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Muttafaqun alaih. Al-murad bil muhtalim al-baligh. Wal-murad bil wajib wujub ikhtiyar. Kaqawli rajuli sahibihi haqquka wajibun alaiya. Wallahu a'lam. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mandi Jumat itu wajib bagi setiap laki-laki yang sudah mimpi basah alias balig. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Yang dimaksud dengan muhtalim adalah laki-laki yang sudah balig. Yang dimaksud dengan wajib di sini adalah wajib secara pilihan. Yakni seperti ucapan seseorang kepada temannya, engkau wajib mendapatkan pelayanan dariku. Wallahu ta'ala alam. Dari penjelasan tadi menunjukkan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah termasuk yang berpendapat bahwa mandi untuk Jumatan itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan isyarat bahwa mandi untuk sholat Jumat itu disyariatkan seperti mandi janabah. Karena di sini disebut dengan kata-kata muhtalim, laki-laki yang sudah mimpi basah alias yang balig. Nah, mimpi basah itu junub ya. Nah, kalau ada yang bertanya, bagaimana jika ada jamaah wanita ikut Jumatan? Boleh apa tidak? Jawabannya, jika memang ada tempat khusus yang menyediakan untuk jamaah wanita, maka boleh, sah. Tak usah sholat duhur lagi. Dan juga disyariatkan mandi Jumatan. Karena pakai berangkat ke masjid. Nah, di sebagian wilayah ada ya, yang mana jamaah wanita ikut Jumatan ya. Nah, termasuk di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya, jamaah-jamaah wanita juga ikut Jumatan. Nah, sehingga mereka disyariatkan mandi Jumat juga. Barakallahu. Terus lebih utama mana bagi wanita tadi? Apakah ikut Jumatan atau sholat duhur di rumah? Yang lebih utama sholat duhur di rumah. Ya, nah, yang lebih utama sholat duhur di rumah. Bagaimana kalau ingin mendengar khutbah Jumat? Bisa lewat radio. Ya, nah, barakallahu fikum. Tapi kalau aman dan ada tempat khusus bagi jamaah nisa, para wanita, maka tak apa-apa ya. Nah, tapi kalau gak aman itu ya sampai campur jamaah laki-laki dengan jamaah wanita, wah sebaiknya di rumah saja ya. Nah, karena madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Hadis berikutnya yang ke-1154. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa yaumal jumu'ah fa biha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka sudah dianggap baik, dan yang mandi, maka mandi lebih utama." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Naam. Taib dalam hadis ini menunjukkan bahwa kalau enggak mandi Jumat, hanya wudu saja, maka sah sholat Jumatnya. Begitu ya. Tapi kalau mandi lebih afdol. Nah, adapun jumhur ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil terkuat bahwa mandi Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah. Terbukti mandi itu lebih afdol daripada wudu, berarti tidak wajib. Nah, bahkan ketika wudu saja sudah dipuji cukup baik. Nah, barakallahu. Tapi pendapat sebagian ulama yang lain, hadis ini justru dipakai untuk dalil yang lain, yakni sahnya sholat Jumat tanpa mandi. Nah, kita bagaimana menyikapinya? Tadi itu, kalau suatu perkara diperselisihkan antara sunnah dan wajib, ya kerjakan. Jangan bermudah-mudahan untuk meninggalkannya. Nah, berwudulah, mandilah sholat Jumat. Nah, itu cara menyikapi perselisihan para ulama terkait dengan perkara yang sunnah dan yang wajib. Kalau diperselisihkan ini makruh dengan haram, maka tinggalkan. Jangan bermudah-mudah untuk melakukannya. Contoh ya. Rokok. Katanya ada yang berpendapat haram dan ada yang mengatakan makruh. Maka sikap yang baik, sikap yang bijaksana, ya tinggalkan. Jangan bermudah-mudahan malah menjadi pecandu rokok, ya. Akan cuma makruh saja. Nah, ini harusnya kan antara makruh dan haram, ya. Ketika ditanya makruh itu apa? Lebih ditinggalkan. Kamu kok malah mempromosikan, malah jadi pecandu, malah seperti kebiasaan yang sunnah, ya. Nah, gitu. Di meja-meja taklimnya itu ada kopi plus rokok. Kopi tambah rokok, ya. Nah, dikir dengan merokok, ya. Nah, supaya kuat dikirnya, katanya gitu. Sehingga rokok ini bisa membantu kebaikan. Nah, akhirnya kan hukum makruhnya tadi itu lupa, ya kan? Nah, padahal dia sendiri mengatakan makruh itu lebih baik ditinggalkan, ya kan? Nah, dia malah mempromosikan. Malah mencela yang enggak mau rokokan, ya. Wahabi. Nah, kalau rokokan, salafi. Kalau enggak rokokan, wahabi. Wah, ini sudah mulai lupa dengan hukumnya. Tanya, duh, yang benar rokok itu hukumnya apa sih? Makro, mas. Terus makro itu apa? Menurut fikih, lebih baik ditinggalkan. Berarti lebih baik yang wahabi tadi daripada yang salafi, ya. Nah, juga gitu maksud saya. Ah, berarti kelihatan, ya. Nah, karena dia sudah terlanjur kecanduan rokok. tulisi, rokok itu membunuhmu. Dibawa kemana-mana. Membunuhmu. Jawabannya apa? Ya, kematian sudah takdir. Naam. Tidak akan dipercepat dengan sebab rokokan. Dan tidak diperlebat dengan sebab meninggalkan rokok. Gitu. Kok gak sekalian minum racun? Nah, jadi semuanya itu kalau dipelajari dengan baik, kembalinya kepada apa ini? Al-hawa. Mengikuti hawa nafsu. Ya. Suka pakai nyudutkan orang. Ya. Bilang saja, aku sudah ketagihan rokok. Hawa nafsuku sudah senang dengan rokok. Ya. Nah, biarkan aku mati sambil merokok. Gak usah pakai nyala-nyalakan orang. Jangan sampai nyudutkan orang yang gak merokok. Ya, nah, barakallahu. Ini contoh. Gimana sikap yang benar dalam menghadapi perselisihan yang muktabar di kalangan para ulama. Ya, kalau sunnah dan wajib, maka dilaksanakan. Tak boleh bermudah-mudahan meninggalkannya. Kalau diperselisihkan, makruh dan haram ditinggalkan. Tak boleh bermudah-mudahan melakukannya. Dari hadis berikutnya yang ke 1155. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah wa tatahhar mastata'a min tuhrin wa yadahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufariku bainas nain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallamal imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra rawahul bukhari. Dari sahabat yang mulia Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seseorang mandi pada hari Jumat kemudian bersuci semampu mungkin dengan mensucikan dirinya, kemudian memakai minyak rambut atau memakai minyak wangi, kemudian keluar menuju ke masjid, tidak memisah dua orang yang sudah duduk berdekatan dalam shaf, kemudian dia sholat sunnah semampunya, kemudian diam ketika mendengar imam khutbah, maka akan diampuni dosanya antara Jumatan itu ke Jumatan berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik. Ini keutamaan Jumatan dengan melakukan ritual-ritual yang disyariatkan sebelum Jumatan. Yakni diampuni dosa-dosa kecilnya antara Jumatan tersebut dengan Jumatan yang akan datang. Dalam riwayat yang sebelumnya ditambah 3 hari. Jadi 10 hari diampuni dosa-dosa kecilnya. Apa ritualnya? Itu mandi Jumat. Kemudian bersuci. Bersuci di sini bisa memotong kuku. Ya. Naam. Kemudian pakai minyak rambut, ya. Kemudian pakai minyak wangi. Kemudian ke masjid mencari tempat yang masih lowong, ya. Tidak kemudian memisah antara dua orang yang sudah rapat duduk di shaf, ya. Nah, tapi kalau antara dua orang itu longgar, ya, nggak apa-apa, ya. Nah, tapi kalau sudah duduk rapat, Jangan sampai kemudian bisa. Kemudian sholat sunnah mutlak. Dua rakaat salam, dua rakaat salam sampai imam datang. Nah, kemudian ketika khutib sudah khutbah, diam. Enggak ngobrol, enggak negur siapapun, diam. Mendengar khutbah. Maka orang yang melakukan ritual semacam ini akan diampuni dosa-dosa kecilnya antara Jumatan itu sampai Jumatan berikutnya, ditambah 3 hari menurut riwayat yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Meninggalkan sholat Jumat karena tidak meyakini kewajiban sholat Jumat dihukumi kafir oleh ulama. Ketika dia sadar atau rujuk, apakah dia cukup taubat atau tetap syahadat? Syahadat, ya, nah. Karena di negara kita tidak ada pengadilan syariat resmi tentang masalah kemurtadan, ya. Nah, kalau dalam negara yang menerapkan syariat dan pengadilan syariat, itu ada pengadilan yang mengurusi tentang kemurtadan, ya. Di orang itu kalau sudah melakukan sesuatu yang menyebabkan divonis kafir murtad, itu diberi masa tobat 3 hari penjara dulu. Kemudian dikasih pengarahan tentang bahayanya kalau masih terus meyakini perbuatan tadi, ya, hukumannya mati dan dinyatakan murtad dan tidak dikubur di kuburan kaum muslimin, tapi dikubur di kuburannya orang kafir. Kasih waktu 3 hari suruh mikir. Kalau dia bertobat, maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kembali ke pangkuan Islam, ya. Tapi kalau dia ngotot, aku siap mati, gitu. Tak mau tobat, maka dieksekusi mati sebagai orang murtad, kafir, dan jenazahnya tidak boleh disolatkan, tak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, dikubur di pemakaman orang-orang kafir. Tapi kalau di negara tidak ada pengadilan syariat yang menangani masalah itu, ya sudah, kalau memang taubat dan sadar, hendaknya mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, kembali ke pangkuan Islam. Nah, begitu. Bagaimana jika kita sudah mengingatkan kemungkaran, tetapi pelakunya tetap melakukannya? Dan kita melihat hal itu, apa yang kita lakukan? Menasihati dia lagi atau bagaimana? Ya, menasihati itu enggak bisa sekali 2 kali, ya. Kalau sekali enggak digubris, enggak dirokan, ya kapan-kapan lagi, ya. Sambil didoakan supaya Allah membuka hatinya, memberi hidayah kepadanya. Nah, itu kewajiban kita. Akhwat yang mendengarkan khutbah Jumat melalui radio streaming, apakah mendapat ganjaran seperti orang yang menghadiri majelis ilmu di mana malaikat menebar sayapnya ikan di lautan meminta ampunan untuknya? Ustaz, enggak, beda. Keutamaan iya, tapi enggak seperti yang hadir di majelis, ya. Nah, begitu. Dan kalau akhwat, bukan berarti hadir di majelis itu harus lihat ustadznya, ya. Nah, tempat khusus yang memang dikhususkan untuk akhwat, ya. Nah, walaupun dengernya juga melalui apa ini, streaming, ya. Tapi lain, karena dia sudah keluar rumah melangkah ke majelis tadi, dapat. Jadi tidak dipersyaratkan akhwatnya, dia ustadznya, ya. Nah, gitu. Jadi yang di atas masjid ini ya dapat pahala majelis. Nah, yang dengar di rumah dapat keutamaan ilmu, tapi tidak dapat keutamaan majelis. Ya. Nah, jadi hadir di majelis taklim lebih afdal. Gitu ya. Nah, walaupun yang mendengar radio lebih paham, bisa menyimpulkan daripada yang hadir di majelis, itu lain lagi urusan ya. Nah, masing-masing memang punya pemahaman beda-beda, kemampuan memahami beda-beda. Terkadang yang tidak datang itu lebih paham daripada yang datang. Kenapa? Yang datang pemahamannya kurang, tapi setelah rekamannya dikasihkan ke yang tidak datang, langsung paham. Bukan berarti tidak datang lebih afdol. Ya, lain-lain urusan, ya. Itu urusan tingkat pemahaman. Ini urusan hadir di majelis taklim, ya. Nah, jadi kalau hadir di majelis taklim itu diutamakan dan dapat pahala majelis. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.